Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan terus nikmat-nikmat tersebut dan bahkan menambahkannya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada Nabi kita, teladan kita dan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah taala kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas ad-darsul khamis, dan kita sudah selesaikan latihan-latihan yang ada pada pelajaran 5 tersebut, ad-darsul khamis. Tersisa al-kalimatul jadidah, kata-kata baru yang belum kita baca. Kita baca terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu kita masuk ke ad-darsus sadis. Nah, namun sebelum itu alhamdulillah ikhwan di studio sudah hadir, setia menemani kita untuk membantu kita mempelajari bahasa Arab. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya ikhwan? Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu ikum ya ikhwan. Wa jazakumullahu khairan. Al-kalimatul jadidah, di sini ada, silakan antum melihat, ikhwan dan akhwat sekalian, silakan lihat safhah 35 halaman 35. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru, halaman 35 bagian yang paling bawah. Ada al-inabu. Ma mana al-inab ya ikhwan? Anggur. Naam, al-inabu anggur. Al-mauzu pisang. Al-inabu anggur, al-mauzu pisang. At-tinu buah tin. Naam. Al-fajru, al-fajru fajar atau berarti subuh. Nah, jawabun, jawaban. Jamaknya ajwibatun. Jawaban, jawaban. Kemudian ada sualun. Ma mana sualun? Soal. Soal. Jamaknya adalah asilatun. Soal, soal. Ternyata soal itu dari bahasa Arab, ikhwan. Nah. Pertanyaan, soal. Jamaknya as'ilatun. Soal, soal. Begitu pula jawabun. Jawaban ternyata dari bahasa Arab. Jawab, soal. Al-baqalu, al-baqalu penjual sayur. Nama al-baqal anifan ya ikhwan? Penjual sayur. Al-asa, tongkat. Hayyatun, ular. Ular, ular. Jamaknya hayyatun. Ular, ular. Sami'a, mendengar. Mendengar. Ini kata kerja. Sami'a, kata kerja ya artinya mendengar. Kemudian fahima, faham. Faham. Juga kata kerja. Fahima juga kata kerja. Syariba, minum. Minum. Juga ini adalah fi'il, kata kerja. Nah, sehingga di al-kalimatul jadidah di sini ada berapa ya, Juan? Al-fi'il yang tersebutkan? Ada tiga, ada segala dalik. Nah, al-awwal sami'a, mendengar. Al-thani fahima, faham. Al-thalith syaribah, minum. Nah, fabihada nakhtim ad-darsul khamis. Dengan ini kita tutup ad-darsul khamis, kita sudahi. Sekarang kita masuk ke ad-darsus sadis. Nah, ma'asyiral ikhwal akhwat, silakan lihat halaman berikutnya. Unzuru safha sittatun wa thalathin. Unzuru ila safhati sittatin wa thalathin. 36. Fi ad-darsus sadis huna, di pelajaran ke-6 di sini, indana hiwarun bainal wa banatuha wa abna'uha wa banatuha. Di sini ada dialog hiwarun baina al-um, antara seorang ibu, wa baina abna'uha wa banatuha. Abna'uha, mana abna'uha? Anak-anak lakinya dan anak-anak perempuannya. Ada di sini ada Said, kemudian ada di akhir nanti ada Maryam. Oh, nah. Kita lihat dari awal. Al-Um bertanya kepada Said, mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Mata raja'ta? Mana mata raja'ta? Kapan kamu datang? Kapan kamu kembali? Raja'a. Kembali. Kembali. Raja'ata di sini dhamirnya apa, ikhwan? Raja'ata. Huwa. Anta. Anta. Kalau huwa raja'a. Nanti tadi kita akan tuliskan kembali beberapa tasrif yang sudah kita dulu bahas, tapi kita bahas lagi insyaallah. Ya, raja'a huwa. Dia telah kembali. Raja'ata, kamu telah kembali. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Mata roja'ata, terjemahkan ulang. Kapan kamu kembali? Minal madrasati. Dari sekolah. Ya bunayya. Wahai anakku. Naam. Bunayya, bisa juga ibni. Ya ibni. Ya bunayya. Naam. Panggilan kesayangan yang sangat bagus sekali. Sebagaimana yang digunakan Luqman al-Hakim kepada anaknya ketika menasihati anaknya. Bagaimana dalam surat Luqman? Ya naam. Bunayya. Naam, Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, la tushrik billah. Wahai anakku, la tushrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Said menjawab, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Apa artinya, ikhwan? Raja'tu. Nah, kalau tadi raja'ta. Saya pulang. Naam, raja'tu ana. Saya pulang. Sudah pulang, pulang. Sudah kembali. Qabla nisfi sa'atin. Ma makna nisfi sa'atin? Sebelum kita membahas qabla, ma makna nisfi sa'ah? Setengah jam. Setengah. Qabla nisfi sa'ah? Setengah jam yang lalu. Paham itu, ya, ikhwan? Paham, insyaAllah. Tolong terjemahkan secara lengkap lagi. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya kembali setengah jam yang lalu. Nah, saya telah kembali setengah jam yang lalu. Qabla. Beda halnya kalau ana bilang ba'da. Nah, ba'da nisfi sa'ah, setengah jam kemudian. Setengah jam yang akan datang. Setengah jam kemudian. Qabla nisfi sa'ah, setengah jam yang lalu. Faham tu, Mehwan? Faham lah, insyaAllah. Kemudian al-um bertanya lagi. Aina ukhtuka Maryamu? Di mana saudarimu Maryam? Ini saudarinya, saudari Said, namanya Maryam. Ama raja'at. Ama itu a ditambah dengan nafiyah ma. Ama. Sama seperti ala atau alaisa. Kalau a ditambah nafiyah setelahnya, baik itu ma atau la atau laisa, maka di sini terjemahannya bagaimana, ikhwan? Ama raja'at, bukankah dia telah kembali? Raja'at, ada ta disukun di situ. Apa makna hadza, ikhwan? Ta ini menunjukkan muannats, ada sekali bala dhamir yang terkandung dalam fi'il raja'at adalah kata gantinya apa di sini? Raja'at. Hiya. Hiya. Kalau raja'a saja, raja'a huwa. Alas kadzalik? Bala. Raja'at hiya. Hiya. Sudah berapa sekarang perubahan raja'a yang kita dapatkan? Sudah berapa sekarang ini? Sudah tiga. Yang pertama raja'ta. Anta raja'ta. Yang kedua raja'tu. Ana raja'tu. Yang ketiga ini hiya. Hiya raja'at. Fahimtum? Fahim. Said berkata la adri. Mana la adri? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. La a'arifu. La adri. Sama saja. Saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha. Ana saya ma di sini tidak. Tidak melihat. Ana saya ma apa tema tadi? Tidak. Saya tidak ra'aituha. Melihat. Saya tidak melihatnya. Lihat ada kata kerja ra'aitu. Ana ra'aitu. Raja'tu, lihat. Tu di situ. Baik di kata kerja raja'tu maupun ra'aitu di situ. Dhamir apa Ikhwan di situ? Ana. Al-mutakallim. Ada sekedarik? Ana. Yang berbicara. Orang pertama. Kemudian Al-Um bertanya kembali kepada Said. Mada qara'tal yawma? Mada qara'tal yawma? Apa yang kamu baca hari ini? Nah, apa yang telah kamu baca hari ini? Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tul yawma Hari ini saya telah membaca darsan jadidan, pelajaran baru. Pelajaran baru fil fiqhi dalam ilmu fiqih. Naam, al fiqh. Qara'tul yawma, hari ini aku telah membaca darsan. Kenapa darsan di sini mansub ya ikhwan? Mansub. Darsan mansub ala sekadarik? Iya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ala sekadarik? Bala. Ainal fa'il idan? Mana fa'ilnya kalau begitu? Tu. Dhamir ana. Ana. Qara'tu dhamir ana. Kata ganti ana. Fahim tu? Fahim na insya. Sekali lagi, darasan lima ada mansub. Li'annahu maf'ul bih. Li'annahu maf'ulun maf'ul bih. Aina al-fa'il? Fa'il ana, ala sekadarik ana. Ana, qara'tu ana, dhamir ana. Jadidan, kenapa ikut mansub? Jadidan. Nah, lima ada ya kawan? Lima ada jadidan mansub kadarik? Mengikuti darasan. Naat. Naat dari. Ah, nasitu malas kadalik. Antum mulai lupa antum nih. Naat. Sudah kita pelajari dulu jilid pertama. Sifat malas kadalik. Bala. Kaidahnya ma'asyar al-ikhwal akhwat, kaidahnya adalah naat itu, sifat itu selalu mengikuti apa? Mengikuti al-man'ut, mengikuti yang disifati. Maka yang disifatinya mansub darasan, maka jadi dan juga harus mansub. Dan perhatikan darasan dan kata jadi dan di sini kedua-duanya diakhiri dengan alif. Faham tum? Faham. Kalau sin saja, kalau tidak ada alif setelahnya, maka tidak mungkin darasan. Begitu pula jadi dun di situ kalau tanpa alif maka jadi dun. Kedua-duanya adanya alif itu menunjukkan bahwa dia mansub. Maka kitabah penulisan isim yang mansub, isim yang berharokat fatatain, belakangnya itu huruf harokat huruf terakhirnya fatatain, maka harus dikasih alif. Faham tum? Faham na insya. Nah, afahim tahu? Afahim tahu? Mana afahim tahu? Apakah kamu belajar? Paham? Afahimta. Nah, disitu, jadi kita kalau kita pisah-pisah di situ ada empat unsur di situ. Yang pertama a apakah? Fahimta. Ada kata kerja dan ada domirnya. Apakah kamu paham hu? apakah kamu memahaminya? Ya. Ah. Paham tuh? Paham lah. Berarti di situ ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Nah, Ustaz. Fi'il dan fa'ilnya fahim tu. Fahim. Hu di situ maf'ulun bih. Nah, fahim tuh? Paham lah, insyaAllah. Jayidan, afahimtahu jayidan? Naam. Afahimtahu? Apakah kamu memahaminya? Apa kata Said? Naam, fahimtuhu jayidan. Ya. Ya. Saya memahaminya dengan baik. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Bukankah kamu qara'ta Qur'an hari ini? Naam, bukankah kamu telah membaca Al-Qur'an hari ini? Lihat qara'ta. Sama seperti di atas, fahimta. Ana fahimtu. Anta qara'ta, ana bagaimana? Qara'tu. Qara'tu, ahsant. Bala, qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Mulai sedikit kompleks dan antum lihat, mulai dihilangkan sedikit demi sedikit al-harakat. Ada sekitar alik? Bala. Maka harus jeli di sini. Bala qara'tu surat ar-Rahmani. Surata. Mengapa kita katakan surata? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ar-Rahmani, mengapa di majrur? Ana idhofa. Mudhafun? Mudhafun ilaih. Qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Terjemahkan, ikhwan. Bala. Ya. Tentu. Saya telah membaca surat Ar-Rahman wa hafidtuha dan telah menghafalnya. Dan saya telah menghafalnya. Fa fariha fa maka. Fa yang pertama itu maka. Fa kemudian ada kata kerja fariha. Jadi disambung fa fariha. Fariha. Paham, Tom? Ini fa yang pertama apa tadi? Maka. Maka. Fa maka fariha. Fariha. Gembira, biya kepada saya al-mudarrisu, guru, kathiran. Kathiran di belakang. Jadi bagaimana terjemahannya? Fafariya biya al-mudarrisu kathiran. Maka bagaimana terjemahannya? Maka guru. Karena tadi Said dia telah hafal surat Ar-Rahman, maka bagaimana sikap guru? Guru, maka guru sangat bergembira kepadaku. Kepada. Sangatnya kita terjemahkan di awal, tapi posisinya di mana kalau di sini? Di akhir. Di akhir. Wa qala, dan dia berkata, siapa yang berkata di sini? Al-mudarris. Wa qala al-mudarris. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Lihat tanpa harokat semuanya. Innaka, sesungguhnya kamu ahsanu talibin. Apa arti ahsanu talibin? Siswa yang baik. Yang paling baik. Naam, fil fasli. Di kelas. Di kelas. Al-um berkata seraya memuji dan mendoakan anaknya, Masya Allah. Masya Allahu. Lihat ikhwan, ucapan ini untuk menunjukkan kegembiraan. Maka tidak tepat penggunaan yang dipakai di negeri kita ini. Kalau ada anak bandel misalnya, Masya Allah anak ini. Sahih ya, Huan? Nah, ini gembira. Masya Allah untuk hal yang menggembirakan. Jadi jangan salah penempatan. Faham, Tum? Faham, Naam. Gembira, takjub. Nah, tapi kalau menunjukkan kejengkelan, tidak. Bukan kata ini. Antum lihat ada pemandangan yang indah. Masya Allah. Ada orang dermawan memberikan kepada para fuqara wal masakin, kita senang, Masya Allah. Apalagi kita mendengar saudara kita mendapatkan suatu kegembiraan, Alhamdulillah, Masya Allah. Faham itu? Faham. Anda ingat sekali dulu ketika masih di kuliah, sedikit kita intermeso sedikit. Guru kami itu sempat bercerita tentang peristiwa memilukan ketika di Bosnia tahun 90-an. Tiba-tiba ada murid-murid bilang, Masya Allah, dosen kami seketika marah. Mana karena kata Masya Allah itu bukan di situ tempatnya. Ini ketika beliau berbicara tentang kepedihan yang dialami kaum muslimin di Bosnia, berbagai macam bentuk kejahatan yang tidak terbayangkan, tiba-tiba ucapan kita biasa, Masya Allah. Maksudnya kekagetan dan kesedihan. Tapi marah dosen kami itu. Begitu marahnya. Takul Masya Allah. Kamu mengatakan Masya Allah, dia dalam posisi begini. Masya Allah itu untuk sesuatu yang baik. Yang baik. Sehingga mohon nanti kita setelah ini, setelah kita belajar ini, mohon tempatkan Masya Allah pada tempatnya. Wadih, faham tum? Faham lah, insyaAllah. Naam. Lalu al-um, ibu mendoakan anaknya, zadakallahu ilman ya bunai. Subhanallah, Masya Allah. Zadakallahu ilman, semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu. Ya bunai, wahai anakku. Zada, menambahkan. Zadakallah, Allah menambahkan kepadamu. Menambahkan apa? Malan atau fulusan? Ilman. Ilman. Nah, bukan fulus yang didoakan di sini. Zadakallahu ilman. Kemudian Said bertanya kepada ibunya. Sekarang posisinya terbalik. Said yang bertanya sekarang. Aghasalti kumsani ya ummi? Aghasalti. Apa makna aghasalti? Apakah kamu mencuci pakaian? Apakah kamu telah mencuci? Apakah kamu sini ghasalti anti ada sekadalik? Bala. Apakah kamu telah mencuci kumsani? Pakaian-pakaian. Kemeja-kemejaku. Kumsan. Jamak min? Qamis. Qamis. Naam, kumsan. Kumsani kemeja-kemejaku. Ya ummi, wahai. Wahai ibu. Wahai ibuku. Naam, wasaltuha wa kawaituha. Subhanallah. Apa kata al-um? Naam. Ya. Ya. Wasaltuha. Saya, aku telah mencucinya. Wa kawaituha. Dan aku telah menyetrikanya. Menggosoknya, menyetrikanya. Kawaituha. Ha, di sini kenapa pakai ha? Wasaltuha. Kawaituha, kenapa pakai ha di situ? Di mana ya, Pak? Mana ya, Arif? Kembali ke kumson. Kumson, kumson. Kembali ke? Jamak ghairu akil. Mu'annas. Mu'annas, Ustaz. Kembali ke kumson, harus sekali lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kumson jamak dari isim ghairu. Ghairu akil. Maka dihukumnya mu'annas. Maka domirnya untuk isim setelah ini, dhamirnya adalah dhamir mufrad muannats. Karena hiya, ha itu hiya, ala sekadalik? Bala. Khud hadzal qamisa. Apa kata al-um? Khud. Ambillah. Ambil hadzal qamisa. Ambillah kemeja ini. Tapi Said sepertinya tidak mau. Lihat, hati dzaka. Berikan yang itu. Khud, ambil. Hat berikan. Hati, ada ya di situ karena yang diminta oleh Said adalah ibunya muannats. Maka hati, ada ya. Tapi kalau anak bicara ke antum, ah Miko, hat ya Miko, hat. Tapi kalau hati pakai ya, berarti menunjukkan yang diminta adalah perempuan. Wadih? Kalau hat saja, hat. Berarti laki-laki. Kalau hati, berarti ini perempuan. Hati dhaka ya ummi, berikan yang itu wahai ibuku. Dhaka ajmalu min hadha, itu ajmalu paling. La ajmalu min ada harful jar min di situ. Bagaimana terjemahannya, Amiko? Itu lebih bagus, itu lebih bagus min hadha dari ini. Masih ingat? Naam, Ustaz. Isim tafdil jika setelahnya min, maka artinya paling. La, lebih. Lebih. Lebih bagus, bukan paling bagus. Harus kita lagi, akhi? Bala. Tapi kalau setelah isim tafdil mudhafun ilaih, seperti di barusan kita baca di mana tadi? Baris kelima dari bawah. Ahsanu talibin, lihat. Setelah ahsanu ada talibin mudhafun ilaih. Maka artinya paling. Kalau di sini setelahnya min, harful jar min, maka artinya lebih. Nah, murojaah pelajaran kedua ya ikhwan, di situ ada penjelasannya. Nah. Nice. Zadakumullahu ilman. Amin. Nah, ini dialog antara Al-Um dengan Sa'id. Di halaman berikutnya berubah suasananya. Lihat halaman 37. Sab'atun wa thalathun. Ada di situ ada penjelasan tadkhulu Maryamu. Apa maksudnya, ya, Khan? Maryam masuk. Ini sekarang kondisinya selain ada Al-Um dan ada Sa'id, juga ada siapa sekarang? Maryam. Lihat apa kata Maryam? Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Lihat kaifa haluki. Wa kaifa haluka ya akhi? Lihat. Yang pertama kaifa haluki ya ummi, yang kedua kaifa haluka. Kaifa haluka. Ma mana hadha? Assalamualaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibu? Nah, bagaimana kabarmu wahai ibu? Mu di sini anti, ada sekedarik? Nah. Haluki anti. Kemudian untuk Sa'id kaifa haluka ya akhi anta, ada sekedarik? Bala. Naam. Apa kata Alum? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Ma mana ahlan ya binti? Selamat datang wahai anak perempuanku. Perempuanku. Mata kharajti minal madrasati? Kapan kamu keluar dari sekolah? Naam, kapan kamu keluar dari sekolah? Kharajtu ba'da salati dhuhri. Saya keluar sesudah salat dhuhr. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Aina zamilatuki? Di mana teman-temanmu? Aminatu? Amina wa Fatima, dan Fatima wa Su'ad, dan Su'ad. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ana? Saya ma ra'aituhunna. Tidak melihat mereka. Ba'da salati. Setelah salat. Ya binti, akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Lihat, akhuki. Bukan akhuka. Faham tum? Saudaramu hafidha surat ar-Rahman. Hafal surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti? Nah, Al-Um sekarang bertanya kepada ibu, kepada Maryam gantian. Ayya suratin? Surat yang mana? Hafizti anti? Yang kamu telah hafal. Apa kata Maryam? Lihat, Maryam tidak mau kalah. Apa kata Maryam? Ana hafiztu surat al-hadidi. Saya hafal surat al-hadid. Surat apa, ikhwan? Al-hadid. Wahya atwalu min surat min suratir rahmani. Wahya atwalu, dan dia lebih panjang. Dia di sini kembali ke apa ini? Surah. Naam, surat al-hadid. Dan dia, yakni surat al-hadid. Atwalu min, lebih panjang, dari suratir rahmani, dari surat ar-Rahman. Enggak mau kalah dia. Wa kadzalika, mana wa kadzalika? Begitu. Dan begitu juga, dan juga wa kadzalika, yani wa aidan, sama saja. Begitu juga. Afittu 16 ayatan min suratin Naba'i. Wa kadzalika, dan juga hafittu aku telah menghafal 16 ayatan. 16 ayat min suratin Naba'i, dari surat An-Naba'. Masya Allah. Maka apa kata Al-Um? Al-Um berkata seperti yang saya katakan tadi, Masya Allahu. Lihat sekali lagi, untuk menunjukkan apa ini Masya Allahu? Kegembiraannya. Kegembiraan yang baik. innaki talibatun mujtahidatun. Sungguh kamu ini talibatun mujtahidatun. Siswi yang bersungguh-sungguh. Ana masruratun biki. Ana masruratun, saya gembira biki, terhadapmu. Banyak kalimat baru di sini, ikhwan ya. Nah, sekadarik. Bala. Adhahabti ilal maktabatil yauma. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Al yauma, hari ini. Naam, dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Naam, ya, saya telah pergi. Madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Naam, apa yang kamu baca di sana? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Qara'tu majallatan, saya membaca majalah dari Pakistan. Ismuha, namanya, nama majalah itu al-Islam. Abil lughatil arabiyyati hiya, apakah bil lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab, hiya, dia la hiya bil lughatil inkliziyyati, tidak dia dengan bahasa apa ini, inkliziyyati, bahasa Inggris. Fahimtum ila huna? Fahimna insyaallah. Adhahabti ila al-mudirati? Apa makna adhahabti ila al-mudirati? Apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Nah, kepala apakah sekolah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Al-mudirah di sini kepala sekolahnya perempuan berarti. Nah. La hiya ma ja'at al-yawma. Tidak. Lagi-lagi ma di sini artinya tidak. Ma ja'at, dia tidak datang al-yawma, hari ini. Limah. Kenapa ya? Limah artinya limadha. Mengapa? Kenapa? Adhunnu annaha dhahabat ila makkata. Adhunnu, saya mengira. Sesungguhnya dia. Annaha, sesungguhnya dia. Dhahabat ila makkata. Pergi ke Makkah. Adhun. Asyaribtish shaya? Apakah kamu telah minum teh? La ma syaribtu. Tidak. Saya belum minum. Nah, ma syaribtu. Lalu al-um berkata kepada lil khadimah, lihat perkataannya untuk siapa ini? Lil khadimah, untuk pembantu. Ada khadimah di rumah mereka, ada pembantu. Hati, lihat pakai ya di situ. Hati, kalau kita pisah maka ya-nya terdengar. Hati asyaya ya Laila, berikan teh ya Laila, wahai Laila. Siapa Laila ini? Pembantu. Al-Khadimah, nah pembantunya. Lalu Maryam berkata juga kepada Laila, wahati, lihat, dan berikan kita ata sepotong roti. Khubzin roti. Aidan. Mana aidan? Juga. Kadzalik. Ya Laila, wahai Laila. Ana jau'a. Saya lapar. Nah. Dan sepertinya kita buka saja langsung akhir kirim. Buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa membaca al-hiwar bersama. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa maupun pendengar Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami untuk membaca hiwar yang ada pada halaman ke-36 ini atau pada pelajaran yang ke-6. Silakan Anda dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama. Kita angkat, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Linda, Ustaz, di Pondok Ungu, Bekasi. Bekasi. Umu Linda, silakan. Silakan Umu, silakan baca dialognya dari awal, kemudian diterjemahkan. Silakan, tafadhal. Ad-darsus sadis. Ummu, mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Kapan kamu kembali dari sekolah wahai anakku? Raja'tu qabla nisfi sa'ah. Sa'atin wala sa'ah saja? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya telah kembali setengah jam yang lalu. Bagus, teruskan. Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at. Aina? Di mana saudara perempuanmu Maryam? Bukankah dia telah kembali? Sahih. Sa'id, la adri ana ma ra'aituha. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Naam, mumtaz. Ummu, maza qara'tal yauma? Naam. Apakah yang telah engkau baca hari ini? Apakah atau apa saja, Ummu? Apa saja yang telah engkau baca hari ini? Naam, apa yang telah engkau baca pada hari ini? Naam, teruskan. Qara'tul yauma darsan jadi dan fil fikhi. Ya. Saya telah membaca pelajaran baru ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. Naam, sahih. Teruskan. Afahim tahu, apakah engkau paham? Naam, fahim tuhu jayidan. Ya, saya sangat paham sekali. Naam, mumtaz. Cukup umu, jazakillah khair. Apakah ada yang bertanyakan umu? Allah Ustaz. Baik, jazakillah khairan. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Linda. Silakan bagi Anda di belakang Ummu Linda dapat bersama kami dalam membaca ataupun berlatih membaca huwar ini. 0218236543. Untuk kesempatan kedua silakan kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Saya dengan Abdullah. Di mana Abdullah? Saya di Pondok Gede, Pak. Iya, nah, baik. Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah, ada bukunya? Ada, Pak Islam. Silakan Pak Abdullah. Lanjutkan bacaan tadi. Ama qara'tal Qur'an al-yauma? Naam, sahih. Apakah kamu telah membaca Al-Quran hari ini? Mana ama? Bukankah kamu telah membaca Al-Quran hari ini? Naam, sahih. Bala, qara'tu surat ar-Rahmani wa hafiztuha. Fafariha biyal mudarrisa. Fafariha biyal, bagaimana? Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Naam. Wa qala, innaka ahsanu talibin fil fasli. Ahsanta. Benar. Aku telah membaca surat Ar-Rahman dan menghafalnya. Naam. Maka gembiralah guru, sangat gembira guru kepadaku. Naam. Dan ia berkata, sesungguhnya kamu murid paling baik di kelas. Naam, sahih. Teruskan. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bani. Ya. Ya baniya. La, ya bunayya. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu ya anakku. Naam, mumtaz. Teruskan. Aghasaltikum soni ya ummi. Apakah engkau telah mencuci kemeja-kemejaku ya ibuku? Naam. Ghasaltuha wa qawaituha. Khudh hadzal qamis. Naam. Ya, saya telah mencuci dan menyetrikanya. Ambil kemeja ini. Naam. Teruskan. Ati dzaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Ya. Berikan yang itu ya ibu. itu lebih bagus dari yang ini. Naam, naam. Syukran ya Abdullah. Ya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah yang telah bergabung dari Pondok Gede. Silakan bagi Anda di belakang beliau dapat menghubungi kembali untuk membaca hiwar kita di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan dapat membuka pada pelajaran ke-6, halaman ke-36. Silakan kita angkat kembali. Halo. Ya, halo, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Ummu Abdullah. Marhaban fikum ya Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ya. Dari Solo. Ya dari Solo. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluki ya Ummu Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Ya kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah kadzalik. Syukran. Silakan Ummu Abdullah dilanjutkan dialognya. Tadkhulu Maryamu. Naam. Maryam masuk. Iya. Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluka ya Umi? Naam. Wa kaifa haluka ya Akhi? Naam, sahih. Selamat datang atas kalian. Naam. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Naam. Teruskan. Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Naam, sahih. Naam, teruskan. Al-Umu. Waalaikumsalam. Nah, langsung saja ke dialognya Umu, tidak usah disebut-sebut namanya. Ya. Ahlan ya binti. Naam. Mata roja'ti minal madrasati. Mata? Mata roja'ti. Roja'ti apa? Mata roja'ti minal madrasati. Ya. Selamat atas kamu. Selamat datang wahai anak perempuanku. Kapan kamu keluar dari sekolah? Naam. Teruskan. Kharaj itu tak ada salat zuhur. Naam. Aku keluar sesudah salat zuhur. Naam. Sahih. Teruskan. Aina yumalatuki Aminatu wa Fatimatu wa Suhati. Mohon diulang lagi Umu Abdullah, ada kesalahan sedikit. Aina Jamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Suhati. Naam, sahih. Di mana teman-temanmu Aminah dan Fatimah dan Suhat? Naam. Ana maro'aituhuna ba'da sholati. Naam. Saya tidak melihat mereka sesudah sholat. Setelah sholat. Nah, teruskan. Ya binti, akhuka hafidho surata wa amani. Akhuka apa akhuki? Akhuki. Nah. Ya binti, akhuki hafidho surata wa amani. Ayah surotin hafidhi anti. Nah. Ya anak perempuanku, saudaramu telah hafal surat Ar-Rahman. Surat apa kamu telah hafal? Nah, surat apa yang kamu hafal? Nah, teruskan. Ana hafidtu surat Al-Hadidi. Ya iya, atwalu min surat Ar-Rahman. Saya telah hafal surat Al-Hadid dan ia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Nah. Rakadhalika hafidtu Sita asrota ayatan min suratin nabai. Nah. Demikian juga saya telah hafal 16 ayat dari surat An-Naba. Masya Allah. Syukran Umu Abdullah. Jazakillahu khairan. Wa'iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Abdullah yang sudah bergabung. Di belakang beliau mungkin silakan masih kami berikan kesempatan untuk meneruskan hiwar kita 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa di mana? Umu Said di Bogor. Baik, Umu Said. Nah, silakan Umu Said. Silakan dibaca batas akhir tadi perkataan Allah Umu sekarang. Masya Allah. Silakan. Tafadhali. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidun. Mujtahidatun. Naam. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Sesungguhnya kamu siswi yang bersungguh-sungguh. Naam. Ana masruratun biki. Saya senang denganmu. Naam. Azhabti ila maktabatil yauma. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, sahih. Naam, naam zahabtu. Ya, saya telah pergi. Madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Qara'tu majallatan min Pakistan ismuha Al-Islam. Naam. Saya telah membaca majalah dari Pakistan judulnya Al-Islam. Judulnya Al-Islam. Naam, teruskan. Abilluhu til Arabiyyati hiya. Apakah dia dengan bahasa Arab? La hiya bilughatil Inggrisiyyati. Tidak, dia dengan bahasa Inggris. Naam. Azhabti ilal mudirati. Apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Naam, teruskan. La hiya maja'atil yaum. Tidak, dia tidak datang hari ini. Naam, ja'at datang. Naam, teruskan. Lima, kenapa? Azunnu annaha zahabat ila Makkata. Sepertinya dia telah pergi ke Mekah. Azunnu? Nama mana azunnu? Saya mengira. Saya mengira. Saya mengira dia telah pergi ke Mekah. Naam. Teruskan. Asyari binti saya, apakah kamu telah minum teh? La ma syaribtu. Tidak, saya belum minum. Naam. Lil khadimah, hati saya ya Laila, berikan teh wahai Laila. Nama mana lil khadimah? Pembantu. Ustaz. Lil apa di lil situ? Kepada apa maksudnya? Toh, kepada pembantu. Naam. Teruskan. Wahati. Wahati qit'ata khubzin aydan ya Laila. Dan berikan juga sepotong roti wahai Laila. Naam. Ana jau'a, saya lapar. Saya lapar. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ustaz, saya mau nanya. Naam. Ustaz. Tafadhali. Tafadhali. Surat Al-Fatihah, Ustaz. Iya. Yang ayat kedua, yang Rabbil Alamina itu Al-Alamin mudhofin ilaihi, Ustaz ya. Rabbil Alamina, sahih. Ini dia majrur dengan ya, Ustaz ya. Betul, karena dia jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Nah, jama'nya jama' seperti ini majrurnya dengan ya, sahih. Dengan ya. Terus Rabbi ini mudhof, terus dia majrur karena dia na'at, bukan Ustaz, na'at dari lillah itu, Ustaz. Naam, alhamdulillahi rabbi alamin. Rabbi di sini na'at untuk lillah itu. Nah, sahih. Terus yang Ar-Rahmani Rahimnya itu na'at juga ya, Ustaz ya? Ar-Rahman Ar-Rahim, betul, ketiga, betul sekali, betul, sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya. Begitu. Nah. Nanya lagi boleh, Ustaz? Silakan, Ustaz. Silakan, isi apa, isim tahzil zakiyun, goniyun, ama hobiyun itu, Ustaz? Itu saja? Ya, jazakallah khair, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda langsung jawab? Silakan, Ustaz. Tidak semua kata sifat bisa kita buat isim tafdilnya. Tidak semua kata sifat bisa kita buat isim tafdilnya. Paling yang bisa kita lakukan nanti adalah menambahkan kata pembantu. Misalnya ahsanu dzakaan, lebih pintar. Ahsanu dzakaan atau aktsaru dzakaan. Naam. Ini bab yang nanti insya Allah akan dibahas pada jilid 3. Dan mudah-mudahan di jilid kedua ini, mudah-mudahan di halaman-halaman terakhirnya disebutkan insya Allah, sehingga bisa kita bahas lebih lanjut insya Allah. Tapi kesimpulannya adalah, tidak semua kata benda kita bisa buat isim tafdilnya. Nanti akan datang penjelasannya pada waktunya insya Allah, syarat-syarat apa saja kata yang bisa kita buat menjadi isim tafdil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan penelpon yang telah menyampaikan dan bergabung bersama kami di kesempatan ini. Masih kami berikan kesempatan yang lainnya untuk membaca. Nah, cukup, Pak. Intahina minal alhamdulillah. Kita cukup sama sini dulu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari SMS yang masuk, silakan. Baik, untuk pertanyaan ataupun pesan singkat yang masuk, Kita awali dengan sebuah nasihat yang diminta dari salah seorang hamba Allah di Jana Ponto. Di daerah mana kurang tahu? Daerah mana tadi? Jana Ponto. Yang minta nasihat, anak mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar istiqomah belajar bahasa Arab ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan pertanyaan yang sepertinya juga ditanyakan kepada dari ikhwan-ikhwan sekalian, karena mengingat banyak di antara kita yang belajar bahasa Arab tapi tidak bisa istiqamah. Istiqamah di sini dalam arti beberapa lama kemudian dia berhenti, bisa jadi karena keputusasaan atau bisa jadi karena kesibukan atau yang lainnya. Yang pertama yang perlu ditanamkan dari awal bahwa belajar bahasa Arab itu adalah kebutuhan. Ini mendorong kita untuk bersemangat dan terus istiqamah, bahwa kita butuh bahasa Arab. Kita butuh bahasa Arab karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, maka wajib bagi setiap muslim, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh. Maka wajib bagi setiap muslim. Lihat, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib bagi setiap muslim. Maka ini fardu ain untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab. Lihat perkataan Imam Syafi'i, sebagian dari bahasa Arab yang mampu dia lakukan. Ma balagahu juhduh, yang mampu untuk dicapai oleh kemampuannya. Hatta sampai dia mampu, yang pertama, mengucapkan syahadat dengan baik. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia membaca lafaz doa dan zikir-zikir yang wajib dia baca, terutama ketika sholat lima waktu misalnya. Maka dari sini kita katakan bahwa Imam Syafi'i seakan-akan ingin menjelaskan bahwa ada bagian dari bahasa Arab ini yang hukumnya fardu ain. Setiap individu mau tidak mau, apapun latar belakang pendidikan dan pekerjaan Anda, apakah Anda pedagang, karyawan, hatta apabila Anda tukang bakso misalnya atau penarik becak, apapun pekerjaan Anda, selama Anda muslim, maka ada bagian-bagian tertentu dari bahasa Arab ini yang fardu ain Anda mempelajarinya. Yang pertama, agar kita membaca syahadat dengan baik. Yang kedua, agar kita dapat membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, agar kita dapat membaca doa dan zikir yang wajib kita baca, terutama ketika sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang wajib untuk membaca doa dan zikir dengan bahasa Arab. Maka ini hal yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Maka ketika kita belajar bahasa Arab, artinya kita butuh belajar ini karena untuk itu. Maka manakala sudut pandang kita dari awal sudah seperti ini, artinya kita mempelajari bahasa Arab bukan karena sekedar mengisi kekosongan saja, bukan sekedar untuk menambah wawasan saja, tapi lebih dari itu, ini kebutuhan karena ada bagian-bagian tertentu dari bahasa Arab ini yang fardu ain. Dan sudah kita sebutkan tadi contoh-contoh mana saja yang fardu ain. Ini yang pertama. Maka lihat bahasa Arab dari sisi bahwa kita butuh mempelajarinya karena ada bagian daripada bahasa Arab itu yang fardu ain. Kedua, tumbuhkan cinta terhadap bahasa Arab. Ini yang kedua. Cintailah bahasa Arab. Hujamkan dalam hati kita kecintaan kepada bahasa Arab. Dan kecintaan kepada bahasa Arab bisa muncul dari dua sisi. Yang pertama dari sisi internal kita, dan yang kedua dari sisi eksternal, dari luar kita. Dari internal yaitu dari pengetahuan kita bahwa kita butuh mempelajari bahasa Arab. Dari pengetahuan kita bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa mulia, bahasa paling mulia yang ada di dunia ini, yang Allah pilih sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengetahui bahwa bahasa Arab ini sedemikian rupa keutamaan dan kedudukannya dalam agama kita, bahkan bisa dikatakan bahwa kedudukan bahasa Arab ini seperti ruh bagi Islam. Karena kalau bahasa Arab dilepas dari Islam ini, maka akan hilanglah Al-Quran, akan hilanglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui keutamaan bahasa Arab dan keutamaan mempelajari bahasa Arab sebagaimana sudah kita sering sampaikan, maka ini faktor internal yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada bahasa Arab. Yang kedua, faktor eksternal yaitu dengan jalan sering bergaul dengan orang-orang yang mencintai bahasa Arab. Sehingga dengan begini kita akan terbawa oleh mereka dengan sifat baiknya mereka ini untuk bisa mencintai bahasa Arab. Mungkin kiranya itu yang bisa kita jawab, dan kiranya ini menjadi soal yang terakhir. Nah.